Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين، أحبتي في الله، أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah. Kita masih pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah terkait dengan penjelasan iman seorang hamba berkurang dengan sebab kemaksiatan dan perbuatan dosa yang dia lakukan. Seperti yang antum ketahui, Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan banyak sanad dengan perbedaan lafaz pada setiap sanadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah. Sudah kita baca beberapa sanad, tersisa dua sanad terakhir yang belum kita baca. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah حدثني محمد ابن المثنى. Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn al-Muthanna. Huwa Muhammad ibn al-Muthanna ibn Dinar al-Anazi Abu Musa. Muhammad ibn al-Muthanna Al-Anazi Abu Musa Imamun Hafidhun. Beliau Muhammad ibn al-Muthanna adalah guru dari para ulama ahli hadis ashab kutubis sittah. Muhammad ibn al-Muthanna ini guru dari para ulama ahli hadis yang dikenal dengan istilah ashab kutubis sittah. Penulis atau pengarang 6 kitab induk dalam ilmu hadis. Kutubus sittah mencakup Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Saya ulangi, Kutubus sittah mencakup Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Ash'ath. Kemudian At-Tirmidzi Muhammad ibn Isa ibn Saurah. An-Nasa'i Ahmad ibn Shu'aib. Kemudian Ibn Majah Muhammad ibn Yazid ibn Majah Al-Qazwaini. Nah, keenam kitab ini menjadi rujukan utama oleh para ulama setelah mereka berkaitan dengan kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diistilahkan dengan Kutubus Sittah. Enam kitab induk. Dari keenam penulis tadi, semuanya adalah a'immatul hadis, imam-imam besar dalam bidang ilmu hadis. Seluruhnya berguru secara langsung tanpa perantara kepada al-imam Muhammad ibnul Muzanna al-Anazi Abu Musa rahimahullah. Kana yulaqabu bizzaman. Beliau dilaqabi dengan zaman. Apa artinya zaman? Yang tahu angkat tangan. Apa artinya zaman? InsyaAllah. Jazakallah khairan. InsyaAllah. Barakallahu fi kahwa. Jazakumullahu khairan. Apa zaman artinya? Tuh. Zaman artinya apa? Waktu. Maksudnya apa Ustaz? Ulama besar kok disebut dengan zaman, waktu. Zaman kalau orang Arab itu mengistilahkan untuk waktu yang lama. Itu ya. Antum sudah zuat? Iya. Kapan zuat? Oh zaman. Maksudnya oh sudah lama saya zuat. Ya kurang lebih 40 tahun yang lalu gitu ya. Zaman namanya, ya toh? Nah, Al-Imam Muhammad ibn al-Muzanna diberi gelar dengan zaman. Kenapa? Li'annahu kana yamrudu fi sab'ati a'wam. Dikarenakan beliau sakit selama 7 tahun berturut-turut. Antum kalau di UKS paling lama berapa bulan? Mentok-mentoknya setahun. Seminggu. Itu sudah layaknya 100 hari. Khanifidina azani Allah wa iyakum menurut antum. Maka tahu lah. Ya tahu? Nah ini gak sembarangan. Sakit yang diderita oleh al-imam Muhammad ibn al-Muzanna. 7 tahun lamanya. 7 tahun. Ya, 7 tahun loh. Itu kalau dimulai dari kelas 2 MTF sampai lulus program syabab. Ya, baru sembuh. Teman-temannya semua sudah lulus, sudah kelar. Dia baru keluar dari UKS. Khadifidina azani allahu wa iyakum. Gambarannya seperti itu. Karena lama sakit yang beliau derita, sehingga digelari dengan zaman. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau rahimahullah, wa kana su'ila yauma idzin, beliau pernah ditanya, bima yatadawa, apa obatnya? Otomatis kan sakit yang diderita, tidak disebutkan jenis penyakitnya. Ya. Otomatis ini sakit yang cukup bandel. Kalau antum kenal istilah batuk 100 hari. 100 hari itu cuma berapa bulan? 3 bulan lebih. Ya kan? Saya tahu lah, batuk 100 hari. Apalagi? Hah? Tipes berkepanjangan. Wah, kalau tipes paling berapa bulan? Tidak sampai setahun. Ya, penyakit antum yang paling lama mentok-mentoknya apa? Rindu. Itu enggak selama yang diderita oleh beliau rahimahullah. 7 tahun sakit. Dan berhasil sembuh. Walhamdulillah. Kemudian ditanya, apa obatnya? Ramuan apa yang berhasil menyembuhkan penyakit Anda, wahai imam? Qala tadawaitu biddu'a. Obatku adalah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini salah satu potret dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Bagaimana kesabaran mereka dalam talabul hadis, dalam mengumpulkan, mencari hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai diuji dengan ujian yang sangat berat. Sakit yang berkepanjangan dan tidak main-main. 7 tahun lamanya. Tidak menghalangi beliau untuk patah semangat. Ya, kalau kita diuji dengan sakit. Lama, 1 bulan, 2 bulan. Kita sabar. UKS-nya enggak sabar. Pulangkan saja Ustaz. Kenapa? Capek saya tiap hari disuruh mondar-mandir carikan makan. Ya, biar pulang. Dirawat sama orang tuanya. Ya toh, karena sudah 50 kali kejang-kejang Ustaz. Ya, itu kita. Kan dibidina azani Allah wa iyyakum. Yang ketika dipulangkan, tak kunjung sembuh. Ya, 1 tahun, 2 tahun. Besar kemungkinan patah semangatnya. Kan dibidina azani Allah wa iyyakum. Hilang gairahnya. Sudah enggak ada lagi hasrat untuk talabul ilm. Tapi beliau rahimahullahu ta'ala selama 7 tahun melawan sakit. Sabar menghadapi itu semua, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sampai akhirnya disembuhkan oleh Allah azza wa jal, tidak menghalangi beliau sakit yang diderita dari talabul hadis. Ya, karena kesabaran beliau, ketangguhan beliau, selama itu melawan sakit yang diderita dan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kesembuhan total, beliau diberi gelar dengan Az-Zaman. Muhammad Ibn al-Muzanna Al-Anazi Abu Musa. Qala haddathana Ibn Abi Adi. Telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Adi. Muhammad ibnu Ibrahim Abu Amr al-Basri Hafidun An Syu'bah, dari Syu'bah, Syu'bah ibnu al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti Amirul Mu'minin fil Hadis. Ya, Syu'bah tidak perlu ditanya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Tentang apa namanya hafalan beliau, kuatnya hafalan beliau, keilmuan beliau, luasnya pengetahuan beliau tentang masalah hadis-hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai dikatakan oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, kana Syu'bah yatufud dunya li talabil hadis. Syu'bah rahimahullah itu biasa keliling dunia. Kalau ulama yang lain antum dengar rahila ilal Kufah wal Basrah wa Dimashqa, beberapa kota. Kalau Syu'bah rahimahullah yatufud dunya, keliling dunia. Dimanapun beliau dengar ada ulama hadis, beliau datangi, diserap ilmunya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Tidak terhitung sudah berapa kali beliau mendatangi kota-kota besar yang menjadi pusat ilmu pada masa itu. Ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. An Sulaiman, dari Sulaiman. Sulaiman ibn Mihran. Yang lebih dikenal dengan Al-A'mash. An-Zakwan, dari Zakwan. Zakwan ibn Abdullah Abu Salih As-Samman. Zakwan ibnu Abdullah Abu Saleh As-Saman Az-Zayyat. Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash, kama taqaddam, seperti yang sudah lewat, sudah kita infokan sebelumnya. Beliau termasuk mudallis. Ya, termasuk rawi yang suka melakukan tadlis. Rawi yang punya predikat mudallis, dikatakan mudallis oleh para ulama, ketika meriwayatkan dengan sighat an'anah, sighat an'anah itu kayak di sini, an Zakwan an Abi Hurairah, tidak mengatakan haddatsana atau akhbarana atau amba'ana dan sejenisnya, tapi menggunakan kalimat an. Itu namanya dalam ilmu hadis sighat an'anah. Itu termasuk ciri-ciri hadis yang dhaif, ketika seorang mudallis rawa bil an'anah. Hanya saja untuk hadisnya Al-A'mash, kalau yang meriwayatkan dari beliau adalah Syu'bah, maka aman hadisnya. Karena Syu'bah pernah mengatakan, qala Syu'bah rahimahullah, kafaitukum tadlisas salatah, aku cukupkan untuk kalian tiga tadlis yang dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Kalau aku meriwayatkan dari mereka sekalipun dengan bentuk an'anah, aman. Ya, jaminan mutu dari Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah. Siapa saja? Al-A'mash wa Abi Ishaq As-Sabi'i wa Qatadah. Kafaitukum tadlisas salasah, aku cukupkan untuk kalian tadlis dari tiga rawi. Yang pertama Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. Yang kedua Abu Ishaq As-Sabi'i. Yang ketiga Qatadah. Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Fa'ada minha. Ini termasuk diantaranya hadisnya Al-A'mash. Kalau muridnya adalah Syu'bah, aman. Hanibidina azani Allah wa iyakum. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. An Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la yazni zani, tidaklah ada seorang yang berzina, hina yazni, saat melakukan aksi zinanya, wa huwa mu'min, dalam keadaan sempurna imannya. Ya, kalau orang sedang melakukan dosa, saat dia melakukan maksiat tersebut, imannya melemah. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pencuri saat melakukan aksi pencuriannya dalam keadaan mu'min. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak ada yang meminum khamr saat dia menikmati minuman keras tersebut dalam keadaan mukmin. Baik dia zina, mencuri, minum khamr. Begitu pula dosa-dosa yang lain, ketika dia melakukan dosa tersebut, tidak ada yang melakukannya dalam keadaan sempurna imannya. Lemah imannya, rapuh imannya. Ihanibidina azaniyallahu wa iyakum. Kemudian dalam sanad ini ada tambahan lafaz. Sampai sini sama dengan sanad-sanad sebelumnya. Hanya saja di sini ada tambahan lafaz wattaubatu ma'rudatun ba'du. Dan kesempatan bertaubat masih dibentangkan untuknya. Ya. Walaupun dia melakukan dosa, sebesar apapun dosanya, Setelah dia melakukan dosa tadi, lantas dia sadar akan kesalahannya. Dia terbangun dari kelalaiannya. Maka pintu taubat masih terbuka untuknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan sangat gembira dengan taubat yang dilakukan oleh hamba-hambanya setelah mereka sadar dari kesalahan dan kelalaian mereka. Tambahan pada sanad ini, khanibidina zamiallahu wa iyakum, dalilun ala anna sahibal kabirah la yakfur. Ini merupakan dalil bahwasannya pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Ya, dia enggak kafir. Lemah imannya, iya. Rapuh imannya, iya. Ketika dia melakukan zina, mencuri, minum khamr, tidak amanah dalam masalah harta, ghulul, ya. Bahkan mengambil harta orang lain dengan cara yang terang-terangan, di atas paksaan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, saat dia melakukan aksi-aksi dosa tadi, imannya sedang lemah. Dan setelah dia sadar, pintu taubat masih terbuka lebar. Waqala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathani Muhammad ibn Rafi', imamun hafidhun muhaddith. Qala haddathana Abdurrazzaq ibn Hammam As-San'ani Abu Bakar. Abdurrazzaq ibn Hammam As-San'ani Abu Bakar, imamun hafidhun hujjah. Beliau rahimahullahu ta'ala punya banyak kitab-kitab besar yang menjadi rujukan para ulama. Dalam bidang ilmu hadis, beliau punya kitab yang dikenal dengan nama Musannaf Abdurrazzaq. Musannaf Abdurrazzaq, kumpulan hadis disusun berdasarkan urutan bab-bab fikih. Ya, dimulai dari urutan diurutkan dengan urutan bab-bab fikih. Musannaf Abdurrazzaq ini kurang lebih memuat 19.000 hadis. 19.000 hadis. Bagi yang storage hafalannya masih lapang, ya, bisa mencoba untuk menghafalkan kitab beliau, ikhwanifidina zaniallahu wa iyakum. Yang merasa Sahih Bukhari masih terlalu kecil, atau Sahih Muslim masih terlalu kecil, ya, ibarat storage data hafalannya, Sahih Muslim paling cuma 1 giga, Sahih Bukhari 1,5 giga. Dalam keadaan kapasitas tampung daya ingatnya 10 tera. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Nah, yang punya hafalan daya tampung semacam ini, jangan sia-siakan potensi besar yang anda miliki. Hafalkan Musannaf Abdurrazzaq, 19.000 hadis. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Masya Allah, itu kalau murojaah 7 tahun kayaknya. Naam, beliau juga punya kitab tafsir. Tafsir Abdurrazzaq As-San'ani. Naam, wa kutub ukhra, dan kitab-kitab yang lain. Qala akhbarana Sufyan, telah menceritakan, memberitakan kepada kami Sufyan, anil A'mash, dari Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran, sama yang tadi. Ya, Sulaiman ibn Mihran. An Zakwan, dari Zakwan, sama seperti sebelumnya, Abu Saleh As-Samman Az-Zayyad. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, rafa'ahu, dirofakkan. Rofak dalam ilmu hadis beda dengan rofak dalam ilmu nahwu. Ya, kalau antum baca gini, rofa'ahu, dirofak. Maksudnya apa kok dirofak ini? I'rab yang mana yang dirofak? Mana tanda rofaknya? Ini isim muthanna atau jamak muzakkar salim? Ya, beda, beda istilah. Rofak dalam ilmu hadis itu artinya disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wasalahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disandarkan, disambung sanadnya sampai Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, Nabi berkata, la yazniz zani. Tsumma dzakara bimitsli hadits Syu'bah. Kemudian beliau menyebutkan persis seperti hadisnya Syu'bah rahimahullahu taala. Fa bi hadzal isnad, dalam sanad ini, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, ada tambahan faedah. Di samping menunjukkan kepada kita faedah bayan nuqsanil iman bil ma'asi. Penjelasan bahwasanya iman seorang hamba bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini jelas seperti sanad-sanad sebelumnya. Dan memang hadis ini pada konteks penjelasan iman seorang hamba bisa berkurang dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Di samping itu pula, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, menunjukkan tambahan faedah yang berikutnya, masyru'iyah at-taubah. Disyariatkan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, disyariatkan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La siyama khususnya ba'dar dika bil ma'asi, setelah melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalau antum sadar bahwasanya antum terjatuh dalam kesalahan, antum tergelincir dalam dosa karena kelalaian, hawa nafsu, khilaf, dan seterusnya yang menjadikan akal sehat antum tertutupi, yang menjadikan antum tidak kuasa menahan diri antum, kemudian antum terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat, terjatuh dalam dosa-dosa yang dilarang, bergegas untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal adilla ala hadha, dalil yang menjelaskan tentang syariat taubat, kathiratun jiddan, sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak. Sanibidina azani allahu wa iyaku. Minha diantaranya, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ayat yang masyhurah indana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum, la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batasan dirinya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a. At-taubah, khanifidina azani Allah wa iyakum, dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, at-taubah wazifatul mu'min. Taubat itu kebutuhan primer seorang mukmin. Tugas yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang mukmin. Tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang mukmin adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal 'abda, karena seorang hamba ma'rudun 'ala dzunub wal ghaflah. Karena yang namanya seorang hamba itu rentan jatuh dalam dosa, jatuh dalam kelalaian. Ya, enggak ada satupun makhluk yang namanya manusia selamat dan suci dari dosa ataupun kesalahan. Siapapun orangnya, kalau mau ditelusuri dengan seksama, tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa. Ya. Baik dia para ulama ataupun warasatul anbiya, para umara, orang-orang besar di kalangan kaum muslimin yang ditokohkan, yang dimuliakan, yang dijadikan sebagai panutan, yang sepintas dan sekilas sepak terjangnya dipenuhi dengan kalimat-kalimat indah yang mungkin diabadikan dengan tinta emas. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, saking solehnya, saking bagusnya, saking indahnya akhlak dan budi pekertinya. Kalau mau ditelisik lebih dalam, pasti ada 1, 2, 3 kesalahan yang nampak. Belum kesalahan-kesalahan lain yang tidak nampak. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Apalagi selain mereka. Jadi fahami? Ma'rudun bizzunubi wal ghaflah. Kata Al-Mawardi rahimahullah. Rentan jatuh dalam dosa dan kelalaian. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin menjauh dari dosa. Tapi dikarenakan fitrahnya tercipta sebagai makhluk yang cenderung kepada kezaliman, suka dengan kejahilan dan tindakan-tindakan bodoh, dia tidak mampu menguasai dirinya dan jatuh dalam kesalahan. Sekalipun dia tahu hukumnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Andai kata tidak ada syariat taubat dan istighfar, halakan nas. Manusia seluruhnya binasa. Tidak ada ahlul jannah di antara kita. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi karena Allah maha mengetahui, Allah maha pengampun, ghaffarun ghafur alimun khabir latif bi'ibadih, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi untuk mereka, jalan keluar dari keadaan tersebut dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Wa fil hadis, dalil yang lain dalam hadis, wahual hadithul qudsi, yaitu hadith qudsi yang panjang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyakum. Wa fihi, disebutkan dalam hadith tersebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar, sesungguhnya kalian terus-menerus melakukan kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku senantiasa dan selalu mengampuni semua dosa bagi yang mau bertaubat. Fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, pasti akan aku ampuni, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat banyak dalil-dalilnya, dalam hadis pun juga sama, banyak dalil-dalilnya yang menjelaskan syariat bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah wadhifatul mu'min. Kalau Anda mukmin, Anda tidak akan pernah jauh dari istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah ditanya. Ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah ditanya. Kisah ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, menjelaskan tentang sifatnya Ahlul Jannah, suka gemar beristighfar. Nah, ketika beliau menjelaskan sifatnya Ahlul Jannah, beliau menukilkan sebuah kisah dialog antara seorang laki-laki dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Ama yastahyi ahaduna mir rabbih?" Masa kita sebagai hamba enggak merasa malu, wahai Imam? Ya. Masa kita sebagai hamba tidak merasa malu, wahai Imam? Nuznibu, kita melakukan dosa. Summa nastaghfiru, kemudian beristighfar. Summa na'udu ilaih, kemudian dosa lagi. Ya, ya. Masa kita enggak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sirkulasi hidup kita, circle hidup kita itu enggak pernah keluar dari apa? Dosa, istighfar, balik, dosa lagi. Istighfar, dosa, balik lagi. Dosa, istighfar, balik lagi. Dosa, istighfar, balik lagi. Lama-lama malu. Faqala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Maka al-Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan yang kurang lebih ucapan beliau, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, wallahi, sungguh demi Allah, waddasyaitanu ay yadhfara bikum, demi Allah syaitan sangat berhasrat, pemikiran tersebut menjatuhkan kalian. Maksudnya apa? Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya, itu yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan menimbulkan was-was dalam dada kita. Saya tahu ilmu, kemudian jatuh dalam dosa, beristighfar, balik lagi. Tahu ilmu, beristighfar, jatuh dalam dosa, balik terus, balik terus, balik terus. Lama-lama malu. Apa iya Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengampuni dosa-dosa saya? Akhirnya apa? Dikiring oleh syaitan, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, kepada al-kunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terkadang pada sebagian pihak ini sesuatu yang betul-betul mengguncang jiwanya, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, terganggu. Ya, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu punya ilmu, jatuh dalam dosa, kemudian beristighfar kepada Allah, jatuh lagi, istighfar lagi, jatuh lagi, istighfar lagi, jatuh lagi. Kemudian diselipkan oleh syaitan kias. Ya, kias. Bandingkan seandainya kamu dengan temanmu, walaupun temanmu ini teman yang baik, kemudian kamu menipunya. Ya, ya akhi, pinjam duit berapa? 10.000. Buat apa? Buat makan. Saya belum makan sepekan penuh. Kasih 10.000, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ternyata apa? Buat beli mie ayam. Ya. Duitnya banyak, tapi sengaja. Kemudian temannya tahu, loh, katanya enggak punya duit, katanya enggak ada sokongan dana dan semisalnya. Oh, afwan ya akhi, saya menguji bagaimana kesabaran antum. Ternyata antum orangnya yang sabar, masya Allah. Ahsanallahu ilaik, ghafarallahu laka wa liwalidayka, wa adkhalakallahu aljannah. wazawwajaka zawjatan salihatan taqiyatan malihatan, ngono doane ya. Ya saya maafkan, alhamdulillah dimaafkan. Ya akhi, saya pinjam lagi. Kan sudah selesai ya akhi. At-taibu minadzanbi kaman la dzanbalahu. Ngono ya. Ayolah. Tayib, kasih lagi berapa? Naik ya akhi, 25.000. Ya, kasih. Ternyata disalahgunakan. Ya toh? Marah lagi temannya, minta maaf lagi. Setelah itu pinjam lagi, dikasih lagi. Apa ndak malu kamu lama-lama minta terus sama temanmu tadi? Iya ya, malu. Ya, hampir ndak ada muka saya kalau ketemu dengan fulan. Ya. Saya malu. Andai kata ember di belakang itu muat di kepala saya, tak pakai setiap hari kalau ketemu dengan si fulan. Karena malu. Sekarang pikirkan Allah subhanahu wa ta'ala kasih kamu makan, kasih kamu istri, kasih kamu rumah tinggal, kamu diberi izin bernafas di permukaan bumi dengan bebas tanpa dipungut biaya. Coba. Nafasnya antum itu rizq minallah azza wa jal. Itu baru terasa ketika antum kesulitan nafas. Ya tak? Padahal udara masya Allah. Tapi antum kena asma misalkan. Digotong ke rumah sakit. Ihanifidina azani Allah wa iyakum. Harus dikasih oksigen. Ya. Tabung yang kecil. Ihanifidina azani Allah wa iyakum. Paling tidak 300 ribu. Atau 400 ribu. Pertahan cuma berapa jam? 4 sampai 5 jam. Hitungan. Ya. Taruhlah 4 jam. Biayanya 300 ribu. Dalam sehari ada berapa jam? 24 jam sanifidina azani Allah wa iyakum, kalikan dengan 300 ribu tadi sehari. Bagaimana dengan sepekan? Bagaimana dengan setahun? Dan sudah berapa lama inti hidup menghirup udara pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, jutaan bahkan miliaran sanifidina azani Allah wa iyakum, baru yang namanya menghirup udara. Belum lagi hidung. Ya, menghirup kan pakai hidung ya. Enggak pakai telinga, Mas. Ya, pakai hidung. Ya. Kalau mau tahu besarnya nikmat hidung, datang ke apa namanya? Dokter spesialis THT, Hanifidina azani Allah wa iyakum. Orang yang punya penyakit misalkan alergi debu. Ya, punya penyakit alergi debu. Antum misalkan kena debu, wah biasa. Itu tok ya. Ada orang kena debu, dikit aja kena debu, masya Allah bersihnya itu subhanallah jamak dan kosor. Disambung ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, sekali bersin sampai 7, 8, 9, 12 kali bersin. Watching. Merah merona wajahnya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Tidak bisa melakukan aktivitas. Kenapa? Bersin. Tidak bisa dia hentikan. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Dia sumbat lubang sebelah kiri dengan tisu. Lubang sebelah kanan dengan tisu. Bersin. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Datanglah dia ke spesialis THT. Ya toh, sudah antrinya tengah malam. Tengah malam ini. Ya, tengah malam. Sekali berobat. Untuk membersihkan hidungnya tadi dari debu-debu jahat dan bandel tadi. 1.800.000 sekali membersihkan. Sekali resep diturunkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dia harus menghabiskan 12 tablet obat dalam sepekan. 12 tablet obat dalam sepekan. Harganya berapa? Sama 1.800.000, 3.600.000 itu belum organnya secara utuh loh ya. Baru meringankan alergi debu. Jadi pahami? Aywa. Belum lagi organ-organ tubuh yang lain. Ginjal. Itu kan semua itu. Ginjal kalau mau di apa namanya antum jual ya. Info ini. Ya. Valid insyaallah ta'ala ini ginjal. Infonya ya. Satu ginjal, kita kan punya dua ginjal. Satu ginjal di sanifidina azani Allah wa iyakum 350 juta. Mau? Hah? Yang sehat walafiat, bingung, nggak ada duit, ya sini, tak bantu. Satu ginjal, dua ginjal, 700 juta. Ginjalnya tok loh itu, belum biaya transplantasi. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, lain lagi. Paling murah 100 juta, paling murah loh itu. Jadi pahami? Ginjal. Ya toh? Terlalu ekstrim Ustaz. Mata aja, mata-mata. Mata ya, mata. Bukan bola mata. Nilai dari kornea antum ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum, itu kalau mau dijual ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum, 75 juta. Korneanya tok loh. Bukan bola mata utuh. Korneanya saja yang diambil. Yang setelah itu kalau diambil, mata antum kayak lampu yang gak nyala itu loh. Tahu ya? Tahu ya? Yang kan mata kita kan ada yang warnanya coklat, hitam, biru, hijau, kuning. Ya. Jutaan, miliaran bahkan. Miliaran harga organ tubuh kita ini miliaran. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kemudian syaitan menggiring antum. Berapa banyak nikmat Allah kasih kepada ente. Ente tahu ilmunya. Dosa istighfar balik lagi. Dosa istighfar balik lagi. Malu mas. Dibesarkan rasa malunya. Padahal bukan tempatnya. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Akhirnya apa? Akhirnya dia enggak bertobat. Biarlah saya menjadi ahlun nar. Jadi pengikutnya iblis saja sekalian. Ya, spi maning. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "La tatrukul istighfar." Jangan sekali-kali kalian meninggalkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakala ikhani fidina azani Allah wa iyyakum. Tadi pahami? Tadi pahami? Nah, jadi setiap kali jatuh dalam dosa, jangan berkecil hati. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni dosa-dosa kita. Tapi perlu diingat yang namanya istighfar wa taubah laha syurutun. Ya. Taubat itu punya syarat-syarat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ini sudah pernah kita singgung ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum pada daras yang lain. Singkatannya sudah saya sampaikan pada Riyadhus Shalihin. Syurutut taubah tsalatsah. Syarat taubat itu ada tiga. Yang pertama an-nadmu, menyesali perbuatannya. Bukan malah bangga. Ya. Tapi menyesali perbuatannya. Yang kedua, al-iqla'u minaz-zanbi. Meninggalkan dosa secara total. Namanya iqla'. Dia tanggalkan dosa secara total. Dia tinggalkan. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang ketiga, al-azmu alla ya'ud. Al-azmu, dia bertekad bulat. An, agar la ya'ud. Tidak kembali, tidak mengulangi dosa tersebut. Saat dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hatinya dia betul-betul tekad bulat, saya tidak mau kembali kepada dosa tersebut. Hadza fi haqqillah. Ini kalau berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi haqqi bani Adam, kalau pada hak-hak sesama manusia ditambahkan syarat yang keempat, yaitu al istihlal, minta halal, wa raddul huquqi ila ahliha, dikembalikan hak-hak yang pernah Dia zalimi khanibidina azani allahu wa iyyakum. Hakadha ikhani fidina azani Allah wa iyyakum. Baik, adzan terlebih dahulu. Ma'asyar al-ikhwah, azani Allah wa iyyakum. At-taubah laha fadail. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki banyak keutamaan. Disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, supaya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala tergerak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Padahal seandainya tidak ada keutamaan-keutamaan yang akan kita bawakan, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadi kebutuhan utama agar kita selamat di dunia dan selamat di alam barzakh, kemudian selamat nanti di yaumul qiyamah. Ternyata luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba-hamba yang mau bertaubat mendapatkan balasan yang luar biasa besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik balasan di dunia maupun balasan kelak di yaumul qiyamah. Wa min fadaili taubah, di antara keutamaan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan kita bawakan di sini ala sabilil mithal. Beberapa contoh keutamaan taubat. Tidak seluruhnya, karena keterbatasan waktu. Yang pertama, mahabbatullahi azza wa jal litta'ibin. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang mau bertaubat akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah ayat 222. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai at-tawabin, orang-orang yang banyak bertaubat. Ya, banyak bertaubat. Enggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Tawab itu sigha mubalaghah dari ta'ib. Kalau ta'ib, isim fa'il. Yang namanya isim fa'il, enggak terus-menerus. Sekali, dua kali, itu cukup dikatakan ta'ib. Menggunakan bentuk isim fa'il. Tapi kalau sighat mubalaghah, itu menunjukkan kasrah. Wal istimrar, banyak dan terus-menerus dilakukan. Sehingga dikatakan tawab. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang gemar bertaubat, banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Allah azza wa jal. Seorang hamba kalau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia dalam penjagaan Allah, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doanya mustajabah. Ya. Kalau antum dilindungi oleh Allah, siapa yang bisa memadharatkan antum? Tidak ada. Kalau antum dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisa menyesatkan antum? Tidak ada. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengabulkan permohonan antum, maka apapun yang antum butuhkan, apapun yang antum inginkan, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hakadza yakhni fi dinina azani Allahu wa iyyakum. Dengan apa cintanya Allah kita raih? Dengan banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, istaghfiru rabbakum. Perbanyak minta ampunan kepada Allah Rabb kalian. Fa inni wallahi atubu ilaihi fil yaum aktsar min mi'ati marrah." Karena sesungguhnya aku demi Allah setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali. Dalam sehari Nabi alaihi salatu wassalam bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal lebih dari 100 kali. Ya. Ini contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, teladan dari beliau alaihi salatu wassalam, sekaligus perintah langsung titah dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada seluruh umat beliau dimanapun mereka berada. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min fadhaili taubah, di antara fadilah taubat yang lain, si'atu ar-rizqi, diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhan hidup terpenuhi dengan banyak-banyak taubat dan istighfar. Masyakil-masyakil, problem-problem yang antum hadapi, baik antum sebagai seorang anak atau seorang ayah dan ibu, orang tua, atau sebagai saudara, baik saudara tua, kakak, atau saudara muda, adik, apapun status antum dalam keluarga antum, begitu pula status antum dalam masyarakat antum, tempat antum tinggal, dengan beragam model dan jenis masyakil yang harus antum selesaikan dan harus antum hadapi, berbeda dan bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar dan kapasitas kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, semuanya terpecahkan kalau antum banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal adillati ala dzalik, di antara dalilnya, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Surat Nuh ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabiullah Nuh alaihi salam saat berdakwah kepada kaumnya. Faqultu, maka aku selalu mengatakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kalau kalian pandai minta ampun kepada Allah, Allah pasti akan kirimkan kepada kalian air hujan yang melimpah dan barokah. Ya, dikasih hujan yang melimpah dan barokah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Antum bisa lihat bagian dunia, wilayah dari permukaan bumi yang jarang terkena curah hujan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sedikit curah hujannya. Apa yang terjadi? Tandus. Coba enggak? Nyata? Tandus, tidak bisa digunakan untuk cocok tanam, tidak bisa digunakan untuk berladang dan seterusnya. Ya, Allah akan berikan curah hujan yang baik, banyak barokah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah bentangkan untuk kalian harta benda dan anak keturunan. Harta benda mencakup amwal, ini mencakup apapun yang berharga menurut Bani Adam yang bisa diperjualbelikan. Ya toh? Zaman itu sampai detik ini ila yaumil qiyamah. Semua yang berharga dan bisa diperjualbelikan disebut dengan malun. Jamaknya amwal. Allah bentangkan untuk kalian harta benda sebanyak yang kalian mau. Ya, uang banyak. Ya toh? Sapi, kalau dia peternak sapi, sapinya masya Allah gemuk-gemuk. Kambing, onta, kuda, bighal, keledai, semuanya, biri-biri, seterusnya. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Dibentangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya raya, emas, perak, yang dulunya mainnya mini gold, yang kecil-kecil 0,000025 gram. Ya, sekarang enggak emas batangan, kiloan. Gitu ya. Sampai kalau marah kepada anaknya, diem kamu. Kalau enggak diem, tak lempar pakai emas lo ya. Saking sultannya ya. Ya, anaknya tambah seneng. Marah pak, marah, dilempar. Ya, emas batangan 1 kilo. Walaupun bendol segini, jadi berubah kayak, apa namanya, jenongnya ikan lohan gitu ya. Enggak masalah. Wah, ini emas 1 kilo ya. Ya tahu, emas 1 kilo berapa nilainya? Hanya emas 1 kilo itu paling tidak 1 M. Yang dibidin azani Allahu wa iyyakum. 1 M loh, emas 1 kilo. Kalau gula 1 kilo 12.000. Ya, gula 1 kilo 12.000. Nih antum dipukul pakai gula, antum makan 1 kilo diabetes. Ya ini kalau emas 1 kilo, 1 M, masya Allah. Kalau punya uang 1 M, khalas. Ya itu mie ayam, bakso, tahu, tek. Wah, berenang antum. Ya ibadina azani Allah wa iyyakum. Kul yom, tiap hari. Kul yom wa laylah. Masya Allah, sampai tidur di atas mangkok-mangkok antum. Ya. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, anak keturunan. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'al lakum jannatin. Allah berikan untuk kalian kebun-kebun yang rindang. Kebun-kebun yang indah dan menghasilkan. Wa yaj'al lakum anhara. Allah juga alirkan untuk kalian sungai-sungai. Semua manfaat duniawiyah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dalam tafsir beliau, beliau menyebutkan sanad sampai kepada Rabi Ibnu Subayh. Rabi Ibnu Subayh. Ini salah satu muridnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau bercerita, Rabi Ibnu Subayh. Ini sering menukilkan kisahnya Al-Hasan Al-Basri. Rahimahullah. Rabi Ibnu Subayh. Ya, orang Basrah, bukan orang Malang loh ya. Orang Basrah ini. Rabi Ibnu Subayh. Beliau berkata, "Ikhan ibidina azani Allah wa iyyakum, syaka rajulun ilal Hasan." Suatu ketika datang seorang laki-laki mengeluh kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-judubah, kekeringan. Paceklik. Datang, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, daerah saya kekeringan. Gimana solusinya? Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, masyarakat kalau ada muskilah, itu datang kepada para ulama, nanyakan solusinya. Ya, Pak Ustadz, Pak Yai, ini kering di daerah saya, kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya hilang kemaraunya? Doanya apa, Ustaz? Biasanya gitu toh. Ayo, doanya apa? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Faqala lahu istaghfirillah. Al-Hasan mengatakan, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma syaka ilaihi rajulun akhar. Kemudian datang lagi orang mengeluhkan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Faqala, dia berkata, Udu'ullaha ayyarzuqani waladan. Ya, kalau bahasa kita, Pak Ustaz, tolong doakan kepada Allah supaya saya diberi keturunan. Saya ini sudah nikah 15 tahun, tidak punya anak. Sampai saya sudah sepakat dengan istri menjalani semua ikhtiar untuk dapat anak, tidak bisa. Dan istri saya merelakan untuk nikah yang kedua kali. Walhamdulillah. Saya nikah yang kedua, Ustaz, sama istri yang kedua juga tak kunjung punya anak. Yang pertama 15 tahun, yang kedua 10 tahun. Nikah lagi yang ketiga, 5 tahun berjalan tak kunjung punya anak. Saya periksa, 3 istri saya juga periksa. Tidak ada masalah. Bapak sehat walafiat. Ibu-ibu sekalian sehat walafiat. Terus apa dok masalahnya? Tidak tahu. Ya, semua jurus sudah dikasihkan, gagal. Obat juga diminum, gagal. Mulai obat dari apotik, iya. Obat dari ramuan Madura, iya. Obat dari ramuan Cina, iya. Sampai impor obat dari Afrika Selatan, gagal. Ihsanibidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan Ustaz, sampai kayak gini. Bahkan Ustaz, saya terpaksa datang ke dukun. Gak kunjung dapat anak, Ustaz. Gimana solusinya, Ustaz? Qala lahu Al-Hasan berkata, Istaghfirillah. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyaka ilaihi rajulun akhar. Datang lagi orang ketiga. Mengeluh kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Bijafafi bustanih. Kebunnya kering kerontang. Ustaz, saya ini usaha buah naga. Sampai bentuknya kayak naga betulan. Ya, kering kerontang, gagal total. Ya, tak ganti dari kebun buah naga, ganti kebun jeruk. Ya, sampai ada 2 kebun jeruk, enggak hanya di Jakarta, Ustaz. Di sini juga ada. Ya, gagal. Tak ganti lagi pakai jeruk nipis, gagal. Jeruk Bali, gagal. Jeruk Mandarin, gagal. Padahal saya datangkan petaninya langsung dari Beijing, Ustaz. Gagal. Ya, gagal total, Ustaz. Saya ganti durian, mulai dari durian King Musang, King Kong. Gagal. Saya coba semuanya, gagal, Ustaz. Dalam keadaan secara ilmu yang saya ketahui, ya bukannya sombong, Ustaz, saya ini termasuk dosen. Mana ya? Saya dosen, Ustaz. Saya ngajar di beberapa fakultas ternama. Ya, saya ada jadwal di UI 3 kali sebulan, di ITB ya 7 kali sepekan, tiap hari, Pak. Iya, Ustaz. UNER itu udah biasa, Ustaz. Mana ya? Sebutkan semua. Semua yang saya ketahui, tanah di kebun saya ini itu enggak ada masalah, Ustaz. Harusnya bisa, kok enggak bisa, Ustaz? Tak ganti semuanya enggak bisa, Ustaz. Saya sampai stres, ini lama-lama tak bangun beringin di sini, Ustaz. Udah saya tanam beringin aja, Ustaz, lama-lama ini sama bunga kamboja. Contoh. Faqala lahu Al-Hasan kembali berkata, "Istaghfirillah." Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi ibn Subayh, selaku muridnya Al-Hasan, dari tadi merhatikan, orang pertama jawabannya istaghfirillah. Masalah kekeringan, paceklik. Orang kedua enggak punya keturunan, jawabannya sama, istaghfirillah. Orang ketiga gagal terus kebunnya, jawabannya sama, istaghfirillah. Maka fasa'ala Rabi ibn Subayh, maka Rabi ibn Subayh bertanya kepada Al-Hasan. Ya. Kata beliau rahimahullah, ataka rijal. Banyak orang datang kepadamu, wahai Al-Hasan Al-Basri. Yashkuna anwa'an. Macam-macam keluh kesah mereka. Fa'amartahum kullahum bil istighfar. Kok jawabannya sama istighfar? Gak ada jawaban lain toh. Ya, masa ilmunya itu-itu toh wahai. Ya. Istighfar, ini istighfar, itu istighfar. Nanti datang orang nomor 4, istighfar lagi. Yang itu, Ustaz, saya jodoh, gak dapat-dapat, Ustaz. Kisah hidup saya memilukan. Lika-liku laki-laki, gak laku-laku sampai luka-luka, Ustaz. Istaghfirullah. Itu lagi kan, jadi Hasan, ya Allah. Baik, faqala Al-Hasan, maka Al-Hasan berkata, ma qultu min indi syai'a. Apa yang harus aku katakan kepada mereka? Ya. Apalagi yang harus aku katakan kepada mereka? Wa inna Allah azza wa jalla yaqul, dalam keadaan Allah azza wa jalla yang menjawab dalam firman-Nya, disebutkan ayat tadi, surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdirkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah yang jawab. Saya mau nambahi apa? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi, masih ingat ya? Ini kisah disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau dengan sanadnya. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, fajami'u umuril ibad, semua urusan hamba ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala bistighfarihim, dengan sebab istighfar mereka. Semua kebutuhan antum minta dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum punya muskilah, Ustaz, saya kok pelupa, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik dosa apa yang anda lakukan sampai anda mudah dilupakan dari faedah-faedah ilmu. Ternyata mata anda, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, adalah mata yang tidak terjaga. Mata yang diumbar ke sana kemari. Mata yang justru jelalatan mencari mangsa. Istaghfirullah. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya sulit memahami pelajaran. Kalau menghafal mudah, tapi memahami kok sulit. Seolah-olah pemahaman saya tertutup. Padahal dulu, di pondok pesantren sebelumnya, saya juara kelas. Sampai di sini tinggal kelas, bahkan tidak masuk kelas. Istaghfirullah, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata hati anda hati yang kotor, penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian terhadap sesama saudara antum. Padahal saudara antum hanya mengingatkan kepada kebaikan. Padahal saudara antum mengajak kepada ketaatan. Padahal saudara antum hendak menghindarkan antum dari kemaksiatan. Tapi antum tersinggung. Antum baper, marah. Kemudian menghajar saudaranya dengan tanpa hak. Maka terhalangi ilmu masuk dalam hati kita. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ustaz, saya sulit untuk manajemen waktu. Saya kesulitan mengatur waktu. Gimana caranya, Ustaz? Ustaz sudah memberikan solusi. Bahkan saya minta dari semua asatidah yang ada. Jawabannya kurang lebih sama. Kenapa saya enggak bisa mempraktekannya, Ustaz? Apa yang salah? Istaghfirullah. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata anda adalah santri yang lalai. Mudah melakukan taswif, menunda-nunda amal kebaikan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan antum dari kebaikan tadi. Istaghfirullah. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua urusan dunia antum akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum betul-betul istighfar. kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hakala ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Masih ada beberapa poin berkaitan dengan masalah taubat wal istighfar. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Ada beberapa pertanyaan kita lewatkan atau kita jawab. Baik. Kapan pintu taubat tertutup? Pintu taubat tertutup secara umum untuk seluruh umat manusia ketika matahari terbit dari arah barat. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidak akan terputus syariat hijrah sampai terputus pintu taubat. Wa la tanqati'ut taubatu, dan taubat tidak akan tertutup hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi kalau matahari terbit dari arah barat dan itu menjadi akhir dari asyratus sa'ah al-kubra, ya, tanda-tanda kiamat besar, maka tertutup pintu taubat. Umat manusia saat melihat dengan mata kepala mereka terbitnya matahari dari arah barat, histeris, khanifidina azani Allah wa iyakum. Mereka berteriak histeris, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjumpai janji yang dijanjikan oleh para nabi dan rasul tentang tanda-tanda hari kiamat nyata di depan mata kepala mereka. Tapi tidak bermanfaat keimanan mereka. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Sudah ditutup pintu taubat. Secara umum. Adapun secara khusus untuk setiap individu kaum muslimin, bahkan setiap individu umat manusia, tertutup ketika nyawa sudah di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai kerongkongan. Naam. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Apakah di masjid ada jin yang kafir? Naam. Ada. Jin yang kafir di masjid ada. Ya. Syaitan selaku jin yang kafir, sanifidina azani Allah wa iyyakum, ketika dikumandangkan azan dia akan lari menjauh sambil menutup telinganya dan terbirit-birit sambil terkentut-kentut, sanifidina azani Allah wa iyyakum. Selesai azannya balik lagi. Ya, balik lagi, enggak kapok, balik lagi. Iqamah kabur. Selesai iqamahnya datang lagi dia, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan syaitan itu sebutan untuk maradatul jin. Ya, jin-jin yang membangkang dari kalangan jin-jin yang kafir. Ada jin kafir di dalam masjid. Ya, tidak menutup kemungkinan di samping antum, depan antum saat ini, ya, menyertai antum jin-jin kafir tadi, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Masa Ustaz, iya, yang bikin antum tidur dalam majelis ilmu padahal ustaznya sudah sangar penyampaiannya, antum bisa tidur? Itu yang ngipasi mata antum, nurunkan bulu matanya, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian antum dibangunkan saat ustaz mengucapkan kafaratul majelis. Jadi ketika ustaz sudah mulai innalhamdulillah, sudah mulai kayak ngantuk-ngantuk gini, kayak ada yang ngipasi dari belakang, depan. Wah, kok sepet mataku ya. Ustaznya juga sepet dilihat ini. Ya, masuk pembahasan ustaznya sudah nyala naik tinggi, khalifidina sani Allah wa iyyakum, volumenya sudah sangar. Turu. Itu dari syaitan. Ya, dari syaitan, dari jin kafir, khalifidina azani Allah wa iyyakum, yang ketika ustaz mengucapkan subhanakallah melek. Jadi enggak ketahuan ini bidin azani Allahu wa iyyakum. Siapa yang bangunkan? Syaitan. Loh. Nah. Tayyib. Berapa hafalan Imam Ahmad rahimahullahu taala disebutkan dalam sebagian riwayat beliau punya hafalan setidaknya alfu alfi hadis 1000 × 1000 sama dengan 1 juta hadis. Nah ini tenanan ini betul-betul 10 tera lebih ini kan jadi nazani Allahu wa iyyakum lewat Sahih Muslim sahih Muslim buka apa ya alfu alfi hadis 1 juta hadis masya Allah. Ya, beliau hafal Quran sebelum bisa baca tulis. Hafal Quran sebelum bisa baca tulis. Dari mana? Mendengarkan. Ya, mendengarkan orang tuanya baca ditalkin. Hafal Al-Quran sebelum bisa baca, sudah hafal duluan. Ada di kalangan kita yang seperti itu? Hah? Tidak ada, Ustaz. Ajib kalau kayak gitu. Wah, kalau sekarang wah masuk. Ini dijuluki apa? Manusia Quran. Ngono ya. Ayo. Zaman dulu udah biasa kayak gitu. Beredar sebuah rumor di tengah masyarakat yang mengatakan, kalau kamu ingin tahu siapa jodohmu, lihat di punggung jempol kiri kamu. Punggung jempol kiri. Tayyib. Di situ akan ada lekukan kulit yang berbentuk sebuah huruf inisial dari nama jodohmu kelak. Punggung jempol kiri ya. Kita lihat. Si. Tenang dulu. Ini enggak dijelaskan. Yang muncul ini itu inisial dalam huruf Latin atau huruf Mandarin. Kita lihat kok ini kayak huruf-huruf Tionghoa ini. Tayyib. Terus setelah saya cek, dia cek beneran ini. Ternyata saya mendapati ada huruf, enggak saya sebutkan ya. Ada inisial huruf di punggung jempol kiri saya. Pertanyaannya, apakah mempercayainya termasuk kesyirikan? La haula wala quwwata illa billah. Yang namanya rumor kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum itu susah dibuktikan kebenarannya. Model-model kama hadza secara dalil tidak ada. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum tidak ada dalilnya semacam ini. Ya. Kalau sampai dia gini, apakah termasuk dalam kategori kesyirikan? Yumbar, dilihat ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Paling tidak mendekati tatayur. Ya, paling tidak mendekati tatayur. Ya, seperti ini buang-buang waktu. Isanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, itu salah satu sebab antum mudah futur. Gimana enggak futur? Kerjanya apa? Ngeliatin punggung jempol kiri. Ini sial apa ya? Ya, hari ini huruf A. Besok dilihat lagi. Loh kok B? Waduh, nampaknya saya harus belajar sholat istikharah. Ya, besoknya dilihat, lah kok ABCD? Nah, khatir hadibidin azani Allah wa iyyakum. Makanya mudah futur lah kerjaannya antum kama hadza. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Naam. Apa makna maksum? Ya, apa makna maksum yang ada pada para nabi dan rasul? Naam, maksum itu terjaga dari kesalahan saat menyampaikan risalah. Ingat, maksum itu terjaga dari kesalahan saat menyampaikan risalah. Namanya maksum. Kalau kita bukan maksum. Ya, baik para ulama, duat, asatidah, murabbin, muallimin. Itu enggak maksum ketika menyampaikan penjelasan semacam ini. Kan menyampaikan syariat namanya. pada kalanya tanpa kita sadari kita menyampaikan hadis yang palsu atau hadis yang dhaif atau salah dalam menilai hadis sesuai dengan kekurangan dan keterbatasan ilmu yang ada. Enggak maksum namanya. Tapi kalau para nabi dan rasul maksum, saat mereka menyampaikan al-haq, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Jadi pahami? Naam. Hakala ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Naam. Apakah dosa yang dilakukan saat belum balig wajib untuk bertaubat? Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus. Seorang yang belum balig ketika melakukan dosa, mencuri misalkan, ya toh, datang ke bapak, ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Si bikin apa? Mau beli gorengan Ustaz. Nah, makan dia. Satu pisang. Sambil lirik-lirik kondisi. Gak ada orang ambil lagi. Gak ada orang ambil lagi. Berapa? Ustaz, ini Ustaz. Uang 5.000. Kembali berapa? 4.000. Makan berapa? 1 Ustaz. Padahal berapa? 1 × 6. Nah, misal. Misal ini. Khanifidina azani allahu. Wah iya, jadi satu gini ustadznya lagi nganu satu pisang utuh masukin. Itu ya tekniknya ini. Ya, ngajari malah ini ya. Dosa kan? Kalau ini dilakukan oleh syabab yang sudah balik, sudah akil balik, malah sudah sebagian sudah wajah bapak-bapak kan ibadina azani Allah wa iyakum, dosa wajib taubat dan itu terkait dengan hak Bani Adam minta halal. Anifidina azani allahu wa iyyakum istihlal, minta halal. Ya. Tapi kalau dilakukan oleh orang yang belum balik, anak-anak yang belum balik, anifidina azani allahu wa iyyakum, secara dosa dia belum dikatakan berdosa. Belum ada dosa. Tapi kalau itu berkaitan dengan hak-hak sesama hamba dalam kaidah syariat, hukuk Bani Adam mabniyatun 'alal musyahah. Hak-hak Bani Adam itu dibangun di atas tidak adanya toleransi. Ya, kalau rusak ganti musyahah, enggak ada toleransi. Intoleransi sanibidina azani Allahu wa iyakum kalau hak-hak Bani Adam. Ya, kalau sifatnya berkaitan dengan hak-hak Bani Adam, maka kalau sesuatu itu harus diganti, antum harus ganti. Dosa? Enggak ada dosa. Tapi harus ada ganti rugi. Saya dipahami? Naam. Misal sekarang. Anak-anak yang belum balik. Main bola. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Mereka melihat gerakan-gerakan kungfu di malam Jumat. Yang dilakukan oleh ami-ami syabab. Menginspirasi mereka saat melakukan olahraga futsal lihadibidina azani allahu wa iyakum. Wah ini kayak ami fulan. Akhirnya dia keluarkan tendangan 10 angin lihadibidina azani allahu wa iyakum. Jadi angin muson barat, angin muson timur, sampai angin topan keluar semua itu. Tahu-tahu ya bolanya tadi mengenai kaca masjid. Pecah. Dosa enggak? Enggak dosa. Tapi tetap harus ganti rugi. Kenapa? Hukuk Bani Adam mabniyatun 'alal musyahah. Enggak dosa, enggak dosa. Memang enggak dosa, tapi tetap harus ganti rugi. Kalau enggak diikhlaskan, ganti rugi. Siapa yang ganti? Walinya. Paham? Walinya. Itu kenapa orang tua dapat kiriman pahala dari kebaikan sang anak karena mereka yang bertanggung jawab penuh dengan mereka. Kalau ada apa-apa, walinya yang tanggung jawab. Jadi pahami? Ayo, misal lagi. Anak-anak MTQ lagi kerja bakti mainan palu. Ihanibidina azani allahu wa iyakum. Di samping amik syabab. Tung, tung, tung. Amik syabab, jangan mainan palu. Nanti kalau kena gigi, rontok. Oh, enggak, mi. Rontok. Dicoba di amiknya. Tuk. Copot gigi amiknya. Ya, gigi yang disiapkan sebaik mungkin supaya bisa memberikan senyum terindah kepada calon mertua. Pupus harapan di tengah jalan. Ya. Rontok loh gigi depannya loh. Kalau gigi geraham sih mending. Gigi depan rontok. Ini mau diganti pakai apa ini? Mau dikasih gigi warna kuning. Kayak kuning keemasan. Atau silver. Atau gunmetal. Ya. Dosa? Enggak dosa. Tapi harus ganti rugi. Ganti rugi. Telepon orang tuanya. Ganti rugi pak. Ini anak bapak ini. Ngetok apa namanya mulut saya protol ini giginya ini ganti pengobatannya ganti sanibidina azani Allah wa iya bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah sehingga tolong kerjasamanya kepada semua pihak baik pengurus begitu pula para syabab saling bersinergi sanibidina azani Allah wa iya kum ta'awun kerjasama untuk mendidik anak-anak kita dikendalikan sanibidina azani Allah wa iya kum bisa dipahami? Ayo, jangan sampai mereka ada yang ngambil tongkat di sini, kemudian bergaya kayak guru pencak silat. Waduh, giginya ami-ami tanggal kabeh. Nah, paham ya? Paham ya? Cara dosa tidak ada. Tapi kalau itu berkaitan dengan hak-hak Bani Adam yang harus ganti rugi, atau minimalnya minta maaf, lakukan. Hanifidina azaniyallahu wa iyakum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu barakallahu fikum.